Di Trebis News, pembatasan jam kerja minimarket yang selama ini berlaku 24 jam akan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan sehubungan dengan langkah pemerintah untuk melindungi pasar tradisional. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana Anda melihat pembatasan jam kerja minimarket ini, Mas? Saya ngelihatnya bahwa begini ya, kita ada sikap semacam antipati terhadap apakah itu hypermart atau minimarket atau pola seperti itu dengan alasan harus memprotek pasar tradisional ya. Pertanyaannya sederhana, kenapa misalnya di minimarket atau hypermart atau yang banyak dikeluhkan orang itu, kenapa orang belanja di sana? Salah satu argumennya adalah karena harganya murah. Kemudian kenyamanan. Jadi yang saya mau bilang adalah pasar tradisionalnya juga kualitasnya harus diperbaiki sehingga mereka bisa compete. Nah, salah satu biaya yang muncul cukup mahal di pasar tradisional itu adalah pungutan yang membuat cost-nya menjadi relatif lebih mahal. Kemudian juga continuity, kepastian daripada pasokan. Itu sebabnya kan orang sebetulnya nggak diatur kan harus belanja di minimarket dan bukan di pasar tradisional. Tetapi orang kemudian dengan dirinya datang ke minimarket dan meninggalkan pasar tradisional. Nah, berarti kan mesti ada sesuatu yang jadi masalah di pasar tradisional ya, Mas? Lalu sebaiknya, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya, Mas? Satu, harus support di dalam hal itu. Misalnya kenyamanan, keamanannya, pungutan yang dilakukan. Di pasar itu banyak mafianya soalnya. Yang sehingga memungkinkan pasar tradisional itu bisa compete dengan minimarket. Tapi di sisi lain memang ada hal yang pasar tradisional nggak bisa compete dengan minimarket itu adalah economies of scale. Karena kalau yang hypermart dia bisa beli grosir besar sekali, tentu biayanya bisa lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional yang dia beli barangnya itu relatif terbatas. Karena itu, peraturan yang biasanya dilakukan di banyak negara, yang namanya grosir, hypermart, segala macam, adanya di luar kota. Dan itu bukan ada di dalam kota. Tetapi yang di sini terjadi itu sudah terlanjur sama Pemdanya dikasih di dalam kota. Menurut saya ini mesti dilakukan dengan baik. Jadi regulasinya harus di situ. Kemudian yang kedua, Anda bisa aja bikin aturan mengenai regulasi itu. Tetapi juga yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana membuat pasar tradisional itu bisa kompetitif. Itu yang tadi saya bilang, kenyamanannya. Karena mau nggak mau, masyarakat ini kan berkembang. Masyarakat berkembang. Ini sesuatu perkembangan zaman yang pasti terjadi. Middle class kita, kelas menengah kita itu setiap tahun, sejak 10 tahun terakhir, bukan hanya 10 tahun terakhir sebetulnya, selalu itu semakin meningkat. Kalau dia semakin meningkat, maka aspirasinya itu juga berubah. Dia perlu butuh yang lebih nyaman. Anda lihat yang sederhana aja deh, cara orang berpakaian. Sekarang itu cara orang berpakaian, mungkin Anda bisa bicara bahannya beda. Antara yang kelompok pendapatan tinggi dengan yang di bawah. Tetapi model, cara berpakaian itu kurang lebih sama. Itu menunjukkan gejala-gejala dari aspirasi middle class misalnya. Anda lihat penggunaan handphone. Hampir semua orang sekarang pegang handphone. Mungkin satu dari dua penduduk Indonesia itu punya cell phone sekarang. Nah, kalau pola dari masyarakatnya berubah, maka tentu dia juga akan bergeser. Mungkin dia permintaannya dari pasar tradisional kepada yang minimarket. Dia pingin belanja dengan udara yang lebih nyaman. Dia butuh AC. Hal-hal yang sederhana ini yang saya bilang. Jadi juga si pasar tradisional harus bisa cope, harus bisa mengejar perubahan yang terjadi di dalam potensi pasarnya. Nah, saya ngerti bahwa mereka punya persoalan dalam konsen, dalam modal. Di situ peran dari pemerintah. Pemerintah harus bantu si pasar tradisional ini supaya dia bisa compete dengan si minimarket. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.